بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin azakum alhamdulillah. Kita bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan kesempatan kepada kita kembali berjumpa dengan Ramadan Mubarak. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita bisa mengisi Ramadan, hari-hari Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah dengan tetap talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal di sela-sela ibadah yang lain selama Ramadan. Kita melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita perjuangkan supaya khatam. Menyisakan sekitar 200 sekian hadis lagi. Barakallahu fikum. Semoga bisa selesaikan tahun depan insyaallah taala. Sampai pada bab yang ke-557 hadis 1174. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب لا يجلس على حرف الشمس باب jangan duduk di terik matahari. Harf itu huruf, jangan duduk di hurufnya matahari, yakni di tengah-tengah teriknya matahari. Duduk di bawah terik matahari ada beberapa keadaan, sebab. Yang pertama ialah orang bernazar. Nazar berdiri atau duduk di bawah terik matahari tidak mau berteduh. Ini ada riwayatnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini nazarnya tidak sah. Barakallahu fikum. Yang kedua, duduk di bawah panasnya matahari, teriknya matahari yang membuat dia tersiksa, Tidak nyaman dengan itu. Ini juga tidak diperbolehkan. Sebab segala sesuatu yang mengandung unsur dharar atau membahayakan orang lain diharamkan dalam Islam. Rasul mengatakan dalam hadis, la dharra wa la dhirar, tidak ada hal-hal yang dharar dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Sehingga ada unsur masyakah, unsur dharar, unsur kemadaratan, unsur mafsadah, unsur masyakah memberatkan diri dengan tanpa ada hajat. Yang ketiga adalah berjemur di bawah terik matahari untuk sebuah kemaslahatan. Saya bahasakan berjemur, artinya sengaja. Berjemur di bawah matahari untuk sebuah kemaslahatan, untuk medis, untuk kesehatan, dan semisalnya, ini labas, diperbolehkan selama tidak membahayakan dirinya. Biasanya ada jam-jam tertentu dan durasinya tertentu. Tidak lama, ada mengatakan 10 menit, berapa jam, di jam-jam tertentu, sangat bagus untuk vitamin D-nya, untuk tulangnya, dan segala macamnya. Ini boleh. Sebab ada unsur maslahat, tidak ada madarat. Barakallahu fikum. Dirinci insyaAllah ya. Hadis yang akan dibawakan oleh muallif itu berkaitan dengan dua poin di atas. Imma nazar wa imma duduk berdiri terik matahari dengan tanpa ada unsur hajat atau kemaslahatan. Ada unsur mafsadah padanya. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddadun ibnu Musarhad. Qala haddathana Yahya bin Sa'id al-Qattan. Qala haddathana Ismail ibnu Abi Khalid. Qala haddathani Qais ibnu Abi Hazim. An abihi, dari bapaknya. Dia mengatakan Husain bin Auf. Ada mengatakan Auf bin Abdul Harith al-Bajali. Annahu jaa, dia datang, ya, abinya Qais ini datang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhthub. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah. Faqama fi syamsi. Ternyata dia berdiri di bawah terik matahari. Berdiri dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ternyata dia bernazar. Beliau bertanya, kenapa dia di situ? Kenapa dia enggak di tempat yang teduh? Bernazar. Dia bernazar untuk di bawah terik matahari, enggak mau bernaung. Berdiri enggak mau duduk. Maka Rasul mengatakan, perintahkan dia untuk duduk, perintahkan dia untuk bernaung. Barakallahu fikum. Qala famarahu fatahawwa ila dhilli. Maka Rasul memerintahkan dia, dia berpindah kepada tempat yang teduh. Barakallahu. Dipaham ya? Ini hadis sahih dan diterangkan dalam riwayat yang lain, orang ini bernazar. Nazar berdiri enggak mau duduk. Ini nazar yang tidak sah. Bukan perkara syar'i. Nazar di bawah teriknya matahari, tidak mau berteduh. Ini enggak syar'i, tidak sah, membahayakan dirinya. Dipahami insyaAllah ya? Maka diperintahkan untuk membatalkan nazarnya. Duduk, jangan berdiri. Bernaung, jangan di bawah terik matahari. Sehingga larangannya karena itu. Lafaz secara umum dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama. Fil hadithi nahyun anil qiyami fi syamsi ma'a wujud dhilli. Hadith ini ada larangan berdiri di terik matahari padahal ada tempat yang teduh. Kenapa dilarang? Di kadang-kadang ada unsur masyakah. Ada unsur masyakah bila hajah. memberatkan diri dengan tak pada hajat. Ada unsur boror, ada unsur mafsadah. Barakallahu fikum. Sehingga dua poin seperti yang saya terangkan di atas. Adapun barakallahu fikum seperti yang di poin yang ketiga, seseorang yang sengaja berjemur di bawah terik matahari untuk sebuah hajat, sebuah kemaslahatan yang mubah atau bahkan yang syar'i, maka diperbolehkan. Diperbolehkan selama tidak ada unsur dharar padanya. Barakallahu fikum. Baik, ada poin yang lain saya tambahkan di sini, yaitu larangan duduk di sebuah tempat antara naungan dan terik matahari. Ada matahari bersinar, yang sebelah kanan teduh, sebelah kiri kena matahari. Dilarang duduk di tengah-tengahnya antara teduh dan yang kena matahari. Itu ada nas hadisnya Rasulullah SAW, disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Buraidah ibn al-Hasib, semoga Allah meridainya. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaq'uda baina dhilli wasyamsi. Rasul melarang orang duduk antara tempat teduh dan yang kena matahari. Ini dilarang. Dan isnad hasan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani punya sahihah. Hasan ya. Sehingga dilarang dikarenakan nas hadis. Entah ilahnya apa, entah sebabnya apa, yang penting ada larangan di situ. Ada yang mengatakan tempatnya setan, ada yang mengatakan tempatnya jin dan segala macamnya, macam-macam. Al-muhim ada larangan padanya. Sehingga duduklah atau duduk di tempat yang teduh saja, atau kalau enggak memungkinkan enggak ada tempat yang lain, silakan di bawah terik matahari. Kata, jangan di tengah-tengahnya. Untuk yang terik matahari, kalau membahayakan jangan. Mengadakan unsur dharar jangan. Tapi kalau sengaja di bawah terik matahari untuk sebuah maslahat, maka diperbolehkan. Dengan rincian yang dibawakan sebelumnya, barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala rahimahullahu taala, bab yang berikut. Babul ihtibai fi tsaub. Bab ihtiba pada sebuah kain. Tahu ihtiba? Ihtiba itu menggunakan habwah. Tahu habwah? Ini jamaah yang biasa pakai ini. Nggak tahu habwah? Antum lihat orang jamaah kalau lagi jumatan segala macam, ada kain bulat gitu. Dari kain, dia duduknya kakinya dua, nah kayak gitu, kemudian diikatkan di dengkul, dengkul ini, lutut sama pinggangnya. Itu namanya habwa. Ada gambaran enggak? Coba Nabi Muhammad, antum duduknya kayak apa? Nah begitu. Nah, itu ada kain, dia terbuat dari kain yang agak tebal, agak empuk, bulat gitu. Nanti ditaruh di lutut sama di bagian belakangnya itu. Dipaham ya? Kainnya namanya habwa. Tindakannya namanya ihtiba. Sehingga maknanya babul ihtiba fi tsaub, bab menggunakan habwah pada sebuah baju. Barakallahu fikum. Tindakan ini karena fitna azakumullah. Ada nas yang melarang, ada nas yang membolehkan. Dijamak oleh para ulama, nas yang melarang apabila dengan cara itu dikhawatirkan akan terbuka auratnya. Karena naik kan, kakinya dia naik kan. Khawatir nampak auratnya. Apalagi untuk wanita. Ini kurang pas. Karena posisi kakinya. Adapun kalau aman dari itu semuanya, tidak nampak auratnya, nah terbuka auratnya, maka diperbolehkan. Meskipun untuk Jum'atan. Itu khulasah dari kalamnya para ulama terkait dengan riwayat. Riwayat yang berkaitan dengan masalah habwah ini. Barakallahu fikum. Sehingga pastikan tidak terbuka auratnya Anda. Jadi jangan cuma semata-mata pakai sarung tok. Atau pakai jubah tok. Tapi pakailah celana panjang di dalam. Si ketika antum bersarung atau menggunakan jubah, kakinya dinaikkan menggunakan hafwah, tidak nampak auratnya. Yang kelihatan celana sarawil yang panjang yang dia pakai di dalamnya, barakallahu fikum. Hadza wadih. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Shalih al-Misri, كاتب الليل قال حدثني الليل ابن سعد الفهمي ابو الحسن الفهمي امام مصر pada masanya قال حدثني يونس بن يس الايلي عن ابن شهاب والزهري قال اخبرني عامر ابن سعد وعامر بن سعد بن وقاص ان ابا سعيد الخدري قال bahwasanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an libsataini wa bai'ataini. Rasul melarang dua cara memakai sesuatu. Namanya libsah. Libsah, cara menggunakan sesuatu, entah kain, entah pakaian. Dua dilarang. Wa bai'ataini juga melarang dua transaksi dalam jual beli. Dirinci sekarang. Arhamallahu taala qala, semoga Allah meridainya, naha 'anil mulamasati wal munabadati fil bai'. Rasul melarang dari mulamasah dan munabadah pada akad jual beli. Al-mulamasa ayyamasa rajul thawbahu. Yang namanya mulamasa, seseorang menyentuh pakaiannya. Wal-munabada, sementara munabada, yang budul akhar ilai thawbah. Pihak yang lain melemparkan pakaian kepada dia. Wa yakunu dhalika bay'uhuma min ghinabar. Dan itu sebagai selesainya transaksi mereka dengan tanpa memandang. Baik, saya terangkan terlebih dahulu masalah ini. Al-mulamasa diambil dari kata-kata lamsun, menyentuh, meraba sesuatu. Al-mulamasa ini bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Dan semua dilarang. Alasan larangannya dikarenakan ada unsur judi. Ada unsur pertaruhan. Di antaranya adalah, ini model zaman dahulu atau sekarang ya, ada orang jualan, ini jualannya macam-macam, ditutupi dengan sebuah kain, tak kelihatan. Orang yang beli dipersilakan untuk menyentuhnya. Nah sudah, dia masukkan tangan di bawah kain, menyentuh. Tangan yang menyentuh barang dihargai 30 ribu rupiah. Ya Allah, semuanya 10 ribuan. Apa sentuh? Ya masukkan tangannya, nyentuh sebuah barang, tarik. Harga 10 ribu. Dibahami ya, terkadang dapatnya apa? Sisir. Pegangannya orang 500. Ya, rugi siapa ini? Pembelinya. Pas megang masuk, tek, jam tangan. Harganya berapa? 200 ribu. Ya rugi siapa? Penjual. Hadalah ya. Dibahami ya? Dibahami. Oh, ada lagi cara-cara yang lain yang mereka lakukan, namanya mulamasa, selain cara yang tadi. Menggunakan mulamasa itu sebagai tanda berakhirnya akad. Tidak ada khiyar majlis, meskipun kedua belah pihak masih di tempat akad. Misalkan, transaksi akad. Berdua, entah apa, entah madu kek, herbal kek, sari kurma kek, jubah atau apalah. Dua orang ini, transaksi. Harga sekian, oke, deal. Deal. Ini belum bisa ini. Langsung dia megang baju. Saya sudah megang baju saya. Megang bajunya. Tandanya apa ini? Selesai akad, tidak ada khiyar. Anda terikat dengan akad tersebut. Dipahami tidak? Ini dilarang. Dalam Islam Rasul mengatakan dalam hadis, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, penjual dan pembeli itu masih punya hak khiyar selama belum berpisah. Lanjut, batal, masih diperbolehkan selama belum berpisah. Ini masih tempat, masih asik berdua begitu. Langsung dipegang bajunya, tek, tanda apa ini? Selesai akad. Anda enggak punya lagi khiyar, enggak punya opsi batal atau lanjut. Adalah ya Yajuj. Ini namanya mulamasa. Menggunakan cara sentuhan-sentuhan. Barakallahu'alaikum. Al-munabadha, dari kata-kata nabadha yambut, melempar sesuatu. Melempar sesuatu. Ini juga macam-macam bentuknya ya. Di antara bentuknya adalah, ini untuk jual beli tanah biasanya ya. Nah, sang pembeli diminta untuk melempar sesuatu. Disiapkan apa begitu, batu, kerikil gitu. Disuruh melempar ke depan. Melempar ke depan, sekuat tenaga. Wah, segitu, melempar. Begitu batu berhenti, tek, diukur. Berdirinya pembeli dan jatuhnya kerikil, diukur. Ini jarak panjangnya. Lempar sebelah kanan, sebelah kiri, lebarnya. Jarak sekian dan sekian, dihargai sekian puluh juta. Paham ya? Atau melempar sana, lempar sana. Sejauh atau melempar, saya hargai 1 miliar. Surabaya ini akhir. Surabaya ini. Karena mahal ya. Hah? 1 miliar. Oke. Okay. Sekali lempar. Mana disepakati pakai yang ini, saya pakai yang itu. Yang lempar. Sekuat tenaga dia ngelempar. Wah, segitu. Ternyata ya gak jauh. Cuma 10 meter. Hah? Dan sebelah sana juga cuma 10 meter. 10 kali 10, 1 miliar. Siapa yang rugi? Nah, siapa yang rugi? Surabaya Pak. Surabaya lagi. Pembeli yang rugi ya. Kemahalan ya. Kemahalan. Ya mahal banget ya. Nah, barakallahu. Masa sih? Enggak. 10, pengen 10 piro? 100 meter persegi. Ini 1 M dari ganti piro? 10 juta. Oh ya kemahalan. Atau yang lempar aja Masya Allah banter dia lumayan 30 meter ping 30 meter kira itu meter persegi harga 1 miliar si murah ya oh Surabaya murah ya berarti satunya dihargai 1 juta sekian murah ya Masya Allah Al-Bihim Haka itu namanya munabadah. Bentuk yang lain adalah munabadah dipakai untuk mengakhiri akad. Lagi transaksi ini. Oke. Deal harga sekian, deal. Lalu melempar baju ke orang tadi. Dilempar, selesai akad. Dan lagi opsi khiyar. Anda tidak punya opsi batal atau lanjut. Kenapa? Kita lempar baju. Atau dia dilempar. Cek, selesai lempar nih. Selesai. Dan ada lagi namanya khiyar. Ini semuanya dilarang di ada unsur al-qimar wal-maisir padanya. Perjudian padanya barakallahu fikum, pertaruhan padanya barakallahu fikum. Adalah ya Yajuj. Qala wal libsatani. Dan Rasul melarang dua libsah. Dua tata cara berpakaian. Yang pertama adalah istimalu sama. Istimalu sama. Dimanakan wa sama ialah ayyaj'ala tarafa thawbihi ala ihda atiqaihi. Dia menjadikan ujung pakaiannya di salah satu dari dua pundaknya. Wa yabdu ahada syiqaihi laisa alaihi syai. Sehingga yang sisi yang lainnya nampak tidak ada kain sama sekali. Tergambar ya, Pak? Ini zaman dahulu kala ketika tidak ada pakaian. Tidak ada baju, adanya cuma semacam kayak sarung. Sarung, satu biji tok. Nah, dipakai istibaru soma. Sarung tadi itu diikatkan menepi. Misalkan diikatkan pada bagian apanya nih? Sebelah pundak kanan saja atau kiri saja. Yang lain tidak ada. Yang ini makna pertama. Dengan cara seperti itu barakallahu fikum, rawan nampak auratnya. Ada yang praktek dah ini. Sarung tok lagi, hanya semata-mata sarung diikatkan di satu pundak. Yang ini enggak nampak, rawan terbuka auratnya. Barakallahu fikum. Ada lagi memaknakan istimaru shoma adalah kain dia itu ditutupkan ke semua anggota tubuhnya. Tangannya tidak bisa keluar. Dipahami ya? Sehingga membuat dia susah untuk bergerak. Ini semua dilarang warahmatullahi wabarakatuh. Hada au hada. Dua makna yang mereka sebutkan tentang istimalu sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Qala wal libsatal ukhra. Dan cara berpakaian yang kedua yang juga dilarang. Yaitu ihtiba'uhu bi thawbihi wa huwa jalis. Dia menggunakan habwah, berhabwah dengan kainnya sedangkan dia duduk. Laisa 'ala farjihi min syai'. Tidak ada sesuatu yang menutupi kemaluan dia. Artinya apa? Nampak auratnya. Maka ini yang dibahas terkait dengan ihtiba, menggunakan habwah yang dilarang apabila dikhawatirkan nampak auratnya. Dia sarungan tok, daleman tidak ada, nggak pakai daleman, sarungan tok itu sarung dipakai habuahan, yo kayak itu ya, kelihatan. Dipahami ya, itu yang diharamkan dikarenakan nampak auratnya. Adapun ketika nggak demikian keadaannya maka diperbolehkan. Barakalawikum. Dia menggunakan saub, jubah panjang, ada celana sarawi di dalamnya. Atau dia menggunakan sarung, ada celana di dalamnya. Ketika dia berihtiba, tidak nampak auratnya. Sehingga dirinci, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Barakallahu. Dipahami insyaAllah. Lanjut, bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man ulqiya lahu wisadatun. Bab seseorang yang dilemparkan kepadanya wisadah, bantal. Wisadah itu kalau di zaman dulu itu untuk bertelekan. Bantal untuk bertelekan. Kalau wisadatun makna luwahnya bantal lu tidur taruh di sini. Tapi kalau wisadah secara umum urufnya orang-orang Arab yang untuk bertelekan. Tentu ya yang agak panjang itu. Persegi panjang, tebel, atau begini. Itu namanya wisada. Itu maksudnya Arabi ya. Orang Ahol udah banyak kayak gitu. Ada gambar? Ada gambar ya? Ini kayak bantal, tapi dia keras. Bentuknya persegi panjang gini. Seret, tinggi. Itu untuk telekan begini. Nah, kanan atau atas lagi. Kalau sekarang namanya apa itu? Wisada bukan? Waduh, hah? Iya, iya untuk gitu. Namanya apa? Masonet. Waduh, nang bahasa Inggris mana ini? Oh, foto kalau di bahasa Arab. Ya, enggak sih, wisata sih. Hai, insya Allah, namanya wisata. Gitu ya. Baik, ini pembahasan babnya. Ya, ini ketika dia dikasih wisata, silakan dipakai untuk bertelekan. Atau bertelek duduk, bertelekan dengan wisadah itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Itu kalau di kalangan muslimin itu orang-orang Arab yang biasa kayak gitu. Nek wong Jawa sofa. Zen ya, sofa empuk nyet ini. Atau kursi pakai kayu dengan kayu yang rata. Itu majlis biasa. Tapi kalau majlis Arabi itu kan di bawah. Ada kasur membentang. Belakangnya juga ada kasur untuk sendean, ada bantal-bantal di kanan kirinya untuk pertelekan seperti ini. Barakallahu fiikum. Baik, barahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi. Qala haddatsana Umar ibn Auf. Qala haddatsana Khalid ibn Abdillah an Khalid الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زلج الجرمي قال أخبرنا أبو مليح أبو المليح namanya عامر بن أسامة الهذلي قال katanya أبو المليح دخلت مع أبي زيد على عبد الله بن أمر aku pernah masuk bersama dengan ayahmu wahai Abu Qilabah namanya Zaid masuk menemui Abdullah bin Amr semoga Allah meridainya fahaddatsana anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lahu dzukir lahu shaumi Abdullah bin Amr menyampaikan kepada kami hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau tentang puasaku ini posisinya Abdullah bin Amr dikenal banyak puasa ya Pak. Hampir tiap hari puasa. Abdullah bin Amr bin As. Sampai kepada Rasulullah SAW. Fadakhala alayya. Rasul pun masuk menemui aku. Falqaitu lahu wisadatan min udumin hashuha lif. Maka saya lemparkan kepada beliau wisadah. Terbuat dari udum. Yang isinya adalah leaf. Ya kasar ya, Pak. Jadi bahannya dari pelepah-pelepah kurma, bagian dalamnya bukan dari spon. Dari leaf. Leaf itu seperti anyaman-anyaman kurma. Pohon kurma. Tapi wisada, labas. Karena kondisi masa itu yang tidak ada apa-apa ya, Pak. Qala fajalasa ala al-ardi. Namun beliau duduk di atas tanah. Wasaratil wisadatu baini wa bainah. Akhirnya wisadah tadi sebagai jarak antara aku dengan beliau. Ini bukan berarti beliau tidak mau pakai wisadah. Tapi ini untuk menggambarkan tawadhu. Sikap tawadhunya Rasul tidak menunjukkan kesombongannya. Sebab cuma satu wisadahnya hanya untuk Rasul. Sementara Abdullah bin Amr bin As, tuan rumahnya, enggak pakai wisadah. Kalau Rasul duduk di bangunan tersebut, nampak lebih tinggi, lebih sombong begitu. Maka beliau menolak. Tidak di wisadah, di tanah, sama-sama kayak tuan rumah di tanah. Barakallahu fikum. Ini tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara boleh-boleh, buktinya Pak Abdullah bin Amr bin As memberikan itu kepada beliau. Memberikan wisadah kepada beliau. Dan beliau enggak menolak. Dan mengatakan, tidak boleh. Dan mengatakan demikian. Tapi beliau sengaja, enggak menggunakannya untuk ketawaduan. Supaya sama dengan tuan rumahnya. Barakallahu fikum. Faqala li. Maka Rasul berkata kepada aku, Ama yakfika min kulli syahrin sahadaya. Apakah tidak cukup bagi kamu puasa 3 hari dan sebulan? Ayyamul bidh. Qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya masih kuat ya Rasulullah. Qala khamsan. Gimana kalau 5 hari dan sebulan? Qultu ya Rasulullah. Saya masih kuat ya Rasulullah. Qala sab'an. 7 hari dalam sebulan. Qultu ya Rasulullah. Saya kata kepada ya Rasulullah. Tis'an. 9 hari dalam sebulan. Qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya masih kuat. Qala 11. 11 hari dalam sebulan. Qultu ya Rasulullah. Saya masih kuat ya Rasulullah. Qala la shauma fawqa shaumi Daud. Tidak ada puasa yang lebih afdal dibandingkan dengan puasa Daud. Syatrul dahr. Separuh tahun. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, iftar sehari. Barakallahu fikum. Ini hadis panjang terkait dengan Abu Nu'aim bin As. Ini terkait dengan puasanya. Akhirnya beliau puasa Daud. Di masa tuanya beliau menyesal. Duhai kiranya saya mengambil rukhsah yang beliau berikan puasa 3 hari dan dalam sebulan. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan masalah baca Qur'annya. Abdul bin Amr bin As juga dikenal sebagai sahabat yang sangat sering hafal Qur'an. Dia mengatakan, cukup bagi kamu menghatamkan Qur'an dalam 10 hari. Ya Rasulullah, aku masih kuat. 7 hari. Ya Rasul, aku masih kuat. 3 hari. Dan tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Sehingga untuk khatam Quran, belum membatasi minimalnya 3 hari sekali. Khatam dalam 3 hari. Barakallahu fiik. Ada wabah. Tapi yang dibahas tadi masalah wisada. Khulasanya adalah boleh duduk menggunakan wisada atau di atas wisada atau bertelekan dengan wisada. Itu boleh. Perkara yang sangat umum di tengah-tengah mereka kala itu. Namun ada sebuah pelajaran penting yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mengajarkan ketawaduan ketika yang lain tidak dikasih wisada, cuman antum yang dikasih wisada. Maka min babi tawadhu, dalam bab tawadhu jangan pakai wisada sementara yang lain tanpa wisada. Itu jadikan di tengah-tengah sudah pembatas antara mereka semua. Atau tuan rumahnya enggak pakai wisada, kamu dikasih wisada, asan tidak pakai tawadhu, sudah sama-sama di bawah enggak pakai wisada, itu wisada di tengah-tengah. Babnya bab tawadhu. Secara boleh-boleh, enggak ada masalah. Barakallahu. Nanti akan saya bahas nama masalah yang lain, saya baca dulu asal berikutnya supaya khatam satu bab. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim al-Farahid al-Basri. Qala haddatsana Syu'bah an Yazid ibnu Humair al-Hamadan al-Himsi an Abdullah ibnu Busr. Dari Abdullah bin Busr semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mara ala abih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati ayahnya Busr. Fa'alqa lahu qatifatan fajalasa 'alaiha. Maka Busr melemparkan untuk Rasul qatifah. Qatifah makna bahasanya kain. Sebuah kain. Maknanya adalah wisada dari kain. Ini lebih zen. Kalau tadi kan dari udum min lif. Dari semua dari anyaman-anyaman pohon kurma. Jadi agak atos, agak kasar. Yang ini qatifah, lebih zen. Wisadanya dikasih kain yang lembut. Gitu. Qala fajalasa 'alaiha. Rasul duduk di atasnya. Ini sahih barakallahu fikum dan menunjukkan penegasan diperbolehkan duduk di atas wisada, juga boleh bertelekan pada wisada. Entah wisada yang bahannya kasar atau yang bahannya halus. Semampunya orang, dia punya wisada yang zen, ya dipakai. Dia punya yang sedang-sedang, ya dipakai. Ketika Anda bertamu ke orang lain, dikasih wisata yang biasa, ya dipakai. Tidak usah ngersuloh, tidak usah komplain. Ini wisata, oh ini batu, tak bantal. Jadi kasih komentar, dinikmati aja. Tidak dipakai, taruh. Anda dikasih bertamu, dikasih wisata yang empuk, yang Masya Allah maknyes, gitu. Masya Allah, zakallah khair. Nikmati di wisatanya ini. Dinikmati. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa sallam. Barakallah. Kita kembali pada pembahasan hadis Abdullah bin Amr bin As. Terkait dengan masalah puasa jelas. Boleh puasa ya mulfir 3 hari dan sebulan. Atau 5, atau 7, atau 9, atau 11. Ini semua diperbolehkan ya Pak. Atau di sebulan dalam lafaz yang lain. Sehari puasa, 2 hari buka. Ya juga begitu juga dalam lafaz yang lain. Atau maksimalnya puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. La afdhal min dzalik. Tidak ada yang lebih daripada itu. Ketika antum puasa Daud, Daud aja. Sudah mewakili Ayyamul Bidh, sudah mewakili Senin Kemis, sudah mewakili semuanya. Itu kalau puasa Daud. Sehingga lebih afdhal daripada yang lain. Kalau mau pilih, boleh. Senin Kemis, boleh. Ayyamul Bidh saja, boleh. Fadhal. Ini semua adalah puasa-puasa yang disunahkan. Ini menunjukkan apa Ivan? Menunjukkan larangan shaumud dahr. Larangan puasa setahun penuh tanpa buka. Adalah ya, justru dikarenakan pasti akan bertabrakan dengan larangan puasa. Seperti kalau dia puasa setahun penuh tanpa buka, pasti akan bertabrakan dengan hari-hari dilarang puasa. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, ayyamut tasyrik. Maka tidak boleh puasa sebulan, setahun penuh. Adalah ya, jis. Yang diperbolehkan adalah yang awal puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak satu dahar. Itu separuh tahun. Sama dengan separuh tahun barakallahu fikum. Tapi terkait dengan membaca Al-Qur'annya. Ya, khatam Quran 10 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 3 juz. Khatam Quran sepekan sekali. Berapa juz? 4,5 lah juz. Ya. Atau khatam Quran 3 hari, sehari 10 juz. Disebutkan oleh beliau tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dipahami ya? Ada mafhum. Ada sebuah iskal sedikit perlu diangkat di sini ya, kawan. Terkait dengan Ramadan. Asar salaf mereka ketika Ramadan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan khatam. Ada kayak Qatada, setiap harinya sepanjang harinya khatam sepekan sekali. Ketika masuk Ramadan khatam 3 hari sekali. Ketika 10 hari yang terakhir khatam 2 hari sekali. 2 hari sekali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dihikayatkan dari beliau khatam Ramadan khatam 60 kali. Artinya apa? Sehari 2 kali khatam. Pagi sampai maghrib khatam, maghrib sampai subuh khatam. Terus piye iki? Lah gak turu lah. Loh, pakanya gak cuma gak turu toh ya. Yo gak turu, iya sambil lele-lele terus intinya membaca Al-Qur'an. Imam Syafi'i, hafiz, qori, fasih, maca Qur'an tuh kayak lanya ya, kayak air mengalir. Nah, kayak kita maca Qur'an ini kesuwen, kan gitu ya. Sampai gitu baca terus khatam. Maghrib khatam. Diteruskan ketika sholat, diteruskan yang sebelumnya. Terus sampai selesai. Pertanyaannya adalah, bukankah pada hadis Abdullah bin Amr di atas Rasul melarang khatam Quran kurang dari 3 hari. Sekarang tindakan salaf ada yang khatam Quran dalam 2 hari sekali, bahkan sehari 2 kali. Ada yang mengatakan sebagian salaf khatam sehari sekali ketika Ramadan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ada jawaban dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmatinya, dalam kitab beliau namanya Lataiful Ma'arif. Beliau menjelaskan bahwasanya hukum asal ialah mengamalkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Jangan khatam Quran kurang dari 3 hari. Maksimalnya khatam per 3 hari. Dikecualikan ketika ada momen waktu-waktu tertentu yang mulia atau tempat-tempat yang mulia atau dua-duanya. Maka dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran dikarenakan kemuliaan waktunya atau tempatnya, momen tertentu. Contoh Ramadan. Ini waktu yang sangat mulia. Maka tidak hebat para salaf berlomba-lomba dalam baca Al-Quran khatam Quran 3 hari. Contoh yang lain masalah waktu ialah ketika Ashrul Hurum, bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syaraful Zaman, keutamaan waktunya. Atau tempat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini amal ibadah dilipat gandakan banyak di sana para klasik. Maka kesempatan emas untuk itu. Atau dua-duanya. Kaum muslimin, Ramadan, umrah, Ramadan. Ramadan ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Masya Allah. Terkumpul dua kemuliaan. Waktu dan tempat. Maka diperbolehkan berlomba-lomba memperbanyak baca Al-Quran. Dihatamkan sesering mungkin. Ini pengecualian. Dipahami ya? Atau ketika yang jamaah haji, yang lagi berhaji, di sana berjumpa dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan tempat yang mulia. Terkumpul dua keutamaan sekaligus. Yang ini diperbolehkan. Momen waktu yang mulia atau momen tempat yang mulia. Diperbolehkan khatam kurang dari 3 hari. Mau khatam setiap 3 hari atau setiap 2 hari sekali atau sehari sekali. Kalau sanggup, sehari 2 kali. Barakallahu fiik. Dipahami ya? Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, Ramadan sekarang ya, Pak. Momen sekarang Ramadan. Khatam Quran dalam 3 hari. Artinya apa? Sehari 10 juz. 10 juz. Khatam Quran 2 hari sekali. Sehari 15 juz. Khatam Quran sehari sekali. Anak mau tanya sama antum ya, jujur ya. Kira-kira nih, kalau antum praktekkan, antum ada waktu enggak untuk mencari manusia? Duh, aja mesem, cengguyui, piye iki. Kalau 10 juz dalam sehari, ya diperjuangkanlah. Ya berjuang, meskipun ya luar biasa kan gitu ya. Nah, baru subuh, maca Quran, 1 jam, 1 jam setengah, 3 juz lumayan. 1 juz setengah jam, 1 jam setengah, 3 juz. Yes, sebentar cari Maisha, kan gitu, sampai duhur. Baru duhur, ngaji lagi, ya Allah, 1 jam, 1 jam setengah, 3 juz lagi, 4 juz istirahat. Nah, siratong, keberak ya. Nah, kira-kira 6 juz. Ya, para asar, ya Allah, lumayan 1/2 jam, 1 juz, 7 juz. Selebihnya mungkin menjadi maisha sore-sore, saya menjelang berbuka. Yang 3 juz, habis terawih. Ya, diperjuangkan masih bisa ya. Tapi ya mau-mau ya, tenaganya itu, insya Allah, luar biasa itu. Nah, kalau 15 juz dalam sehari, kemang ya. Nah, kalau khatam dalam sehari, Nah, ya. Terus bagaimana? Enggak mencari manusia? Jawabannya tidak mencari manusia. Para salaf terdahulu, barakallahu fikum, kalau datang Ramadan tidak kerja. Mohon maaf ya, tidak kerja. Fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan faedahnya. Ia disebutkan oleh Ibn Majah al-Hambali dalam bukunya Qadar Ma'arif. Kala Al-Imam Syafi'i, Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan mencontohkan 2 amal besar. 1, membaca Al-Quran. Beliau khatam sekali dengan Malaikat Jibril. Ketika tahun beliau wafat, khatam 2 kali. Dan yang kedua memberikan contoh derma. Jud berderma. Dermanya Rasul selama Ramadan seperti angin yang sangat kencang. 2 ini. Barakalikum. Ini menunjukkan amalan yang paling utama selama Ramadan 2 ini. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua berderma. Kemudian kenapa Rasul menganjurkan berderma ketika Ramadan? Dan dermanya kencang. Gaspol wis, sebanyak mungkin. Di antara ilahnya adalah supaya orang fokus membaca Al-Quran tadi. Fokus baca Quran, khataman Quran sebanyak mungkin selama Ramadan. Sehingga fokus untuk itu tidak kerja. Gitu ya, itu korelasinya. Kenapa digabungkan 2 amal ini? Yang kaya-kaya, yang fulus-fulusnya banyak, berlomba-lomba untuk berderma, memberi makan sahur, memberi orang buka puasa, berinfak, sodakoh, berlomba-lomba. Melimpah ruah yang namanya sodakoh, melimpah ruah yang namanya zakat mal, melimpah ruah yang namanya makan dan sahur, makan berbuka puasa. Mereka bisa fokus membaca Al-Quran, yang miskin-miskin pun juga demikian fokus membaca Al-Quran. Sehingga tidak heran di kalangan salaf terdahulu mereka biasa ketika Ramadan khatam Quran berkali-kali. Ada yang sehari sekali, sehari dua kali, dalam dua hari sekali, tiga hari sekali. Dikarenakan melimpah. Di masa itu, Ramadan itu luar biasa ya. Antum gak usah masak, wis. Gak usah khawatir, anakmu biro. Sepuluh gak? Ada semuanya sudah. Sudah. Orang berlomba-lomba memberikan makan sahur, tinggal pilih. Jadi ingat kalau pas lagi di Masjid Nabawi dulu ya, sebelum pandemi ya. Ketika menjelang berbuka puasa, tinggal pilih. Antum mau model nasi di luar, di halaman. Antum mau takjil-takjil biaya di dalam Masjid Nabawi. Kurma di mana-mana, zam-zam, Masya Allah. Tambah lagi kayak, apa namanya Pak? Gahwa ada yang agak kecut. Zabadi. Yang dikasih rempah-rempah itu, Masya Allah. Itu yang model cemilan. Kepengen nasi di luar. Atau mau milih al-baik. Itu al-baik itu chicken yang terkenal di sana namanya al-baik. Nanti ada orang kolono itu. Wong Saudi sampai antri al-baik. Warga itu al-baik. Itu ayamnya tuh gede-gede, kentangnya segala macam ada. Atau mau model nasi mindi ada, biryani ada, semuanya ada. Wah itu melimpah ruah. Ya gitulah kondisi salaf ketika Ramadan. Sehingga orang gak mikiri mangan, gak mikiri masak. Sudah ada orang-orang kaya yang punya fulus yang infak sedekah dengan itu. Makan. Sudah, selebihnya kamu baca Al-Quran. Gak usah khawatir, yang ngasih infak, yang ngasih sodakoh, yang ngasih zakat banyak sudah. Sudah, Allah berlomba-lomba, mungkin Ramadan itu mengalahkan UMR-nya antum di bulan yang lain barangkali dikarenakan meriahnya Ramadan di kalangan salaf sehingga mereka fokus ibadah selama Ramadan. Itu salaf. Itu para salaf. Nah, antum sekarang berangan-angan kayak salaf, ya betul-betul antum kaliren, ya gak mangan temenan, berharap makan sahur ada yang berlomba-lomba menyiapkan. Ya gak sahur temenan. Antum berharap berlomba-lomba ada yang ngasih buka puasa ngarep-ngarep, ya gak mangan temenan. Ya kondisi telah berbeda. Artinya meskipun demikian, meskipun kita mencari maisha, buka lapak, terus jalan, jangan pernah melupakan sisi peningkatan ibadahnya itu. Cari maisha tetap. Waktu-waktu yang difokuskan untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, untuk berdoa, qiyam Ramadan, tarawih, ngasih makan, semua amal ibadah yang lain para pelaku. Sehingga Ramadan beda dengan hari-hari yang lain, beda dengan bulan-bulan yang lainnya para pelaku. Wallahu a'lam bishawab, sementara cukup dan insya Allah pekan berikutnya kita akan mengkaji bab yang berikutnya lagi insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu lumayan, 5 menit sampai jam 5:30. Fadhol. Ada yang mau sampaikan? Kalau mau sambil di ini rame-rame apa dewe-dewe itu? Takjil itu. Nafsi-nafsi apa rame-rame? Lihat nafsi-nafsi mau apa? Sambil dianu sambil ada yang mau tanya fadhol. Hat. Di ini kan bisa kurang 2 menit. Masa sih? Oh ya mesti ngono. Tapi kan sih setengah 6 durung azan. Oh, lagi maju lagi ya. Ya khair insyaallah kalau gitu. Nakfi la huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.